Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu mubashirin wa munzirin liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah karena masih diberikan kesempatan untuk mendengar, untuk merenungkan ayat demi ayat sebagaimana kebiasaan kami menyampaikan dalam acara penyejuk hati melalui siaran Radio Republik Indonesia. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 28 dari surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, ada sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini adalah merupakan dialog yang untuk menyadarkan kita semua dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan adalah perbuatan zalim yang mana manusia tidak mengetahuinya. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyampaikan ayat ini bahwasanya ada dulu sesungguhnya bahwa mereka itu berbuat zalim, Allah lah maha mengetahui tentang hal yang mereka kerjakan itu. Kenapa sampai diceritakan di sini bahwasanya orang-orang zalim itu berkata mereka tidak pernah, ma kunna na'malu min su, tidak pernah kami melaksanakan perbuatan kejahatan, min su. Bala, kata-kata bala ini adalah menunjukkan pemahaman yang bertentangan dari apa yang sebelumnya disebutkan. Ingat bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Ini adalah sebuah jawaban yang sangat bagus sekali. Tidak perlu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini apakah itu sebetulnya terjadi atau tidak, bagaimana terjadi, cukup dengan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya Allah itu maha mengetahui, bima kuntum ta'malun. Kata-kata bima ini adalah menunjukkan bidis itu adalah perbuatan kita yang sedikit demi sedikit kita kerjakan itu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Artinya tidak pernah lupa, tidak pernah apa, karena malaikat-malaikat sudah diperintahkan semuanya itu adalah untuk meyakinkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengingatkan kita sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim tersebut mereka akan dimatikan oleh para malaikat. Maka hal inilah yang sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena mereka yang tadinya ingin husnul khatimah, husnul khatimah itu baik di penghujung hidupnya, ternyata tidak menjadi husnul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz ataupun Dr. Zainal Arifin, kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Wafat su'ul khotimah itu adalah wafat yang sangat menyedihkan. Wakhtim bisholihati a'malana. Di antara doa kita, ya Allah, kalaulah misalnya harus wafat, tutuplah kehidupan kami ini bisholihati, dengan amal-amal yang soleh. Jangan sampai seperti ayat 28 dari surah An-Nahl yang telah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul Haq, terjadi su'ul khatimah. Malaikat mencabut nyawa saat manusia telah melakukan kezaliman. Bukan menzalimi orang lain, apapun kezaliman yang dilakukan pasti berujung dari kezaliman diri sendiri. Menyekutukan Allah, Allah tidak tersakiti dengan kita menyekutukannya, karena Allah adalah zat yang maha besar dan maha perkasa. Tetapi kitalah yang sengsara karena kita telah terputus hubungan dengan yang maha kuasa di alam semesta ini. Kita ketahui bersama bahwa kita di sini adalah nitip, numpang, dan semua yang kita miliki ini adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Menzalimi orang lain pun, kita sebutkan sebelumnya ada cerita tentang makar ketika berusaha menyakiti para nabi, Nabi Muhammad, atau dalam konteks kekinian menyakiti orang-orang yang bergerak di institusi agama. Mencibir mereka, orang-orang yang beribadah dengan taat, menebar kasih dan sayang di bumi ini dengan perkataan yang tidak wajar, maka sebenarnya itu bukan menyakiti mereka. Hati kitalah yang telah tersakiti ketika menyakiti orang lain. Atau juga menjalimi diri sendiri dengan merusak diri, meminum arak, mengkonsumsi narkoba. Semua itu sebenarnya telah menyakiti diri sendiri. Zalimi anfusihim, dari ketiga kezaliman, zalim terhadap Allah, zalim terhadap orang lain, dan zalim terhadap diri sendiri, semuanya berujung pada menyakiti diri sendiri dan menzalimi diri sendiri. Kalaulah wafat dalam kondisi seperti ini adalah wafat yang disebut dengan istilah agama su'ul khatimah, penutupnya yang tidak baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, agar terhindar dari su'ul khatimah, jangan tunda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir, Pak, saya masih sehat, Bu, saya masih sehat, ngapain saya tobat hari ini? Ngapain saya beribadah kepada Allah? Nanti setelah usia tua dan ketika badan lagi sakit-sakitan. Ketahuilah betapa banyak orang yang sehat mati mendadak dan orang sakit akhirnya tidak wafat-wafat. Karena kematian tidak terletak pada sehat dan sakit, dan tidak juga terletak pada usia. Betapa banyak kita menemukan yang masih muda juga telah wafat, yang tua renta pun masih memiliki umur yang panjang. Karena kematian tidak ada hubungannya dengan sehat dan sakit, tua dan muda. Kematian adalah takdir yang telah dititipkan Allah kepada kita, dan tidak satu orang pun tahu kapan dia akan wafat. Zalimi anfusihim, untuk itu yang pertama tadi, jangan tunda taubat. Yang kedua, jangan tunda untuk berbuat baik. Tebarkan kebaikan agar tidak ketika wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Dan yang ketiga, kalaupun tidak mau bertobat dan tidak bisa berbuat baik, minimal jangan tebar kejahatan. Alangkah naifnya ketika melakukan kemaksiatan, Allah mencabut nyawa kita, malaikat mencabut nyawa kita, sehingga wafat dalam su'ul khotimah. Poin kedua yang penting dari ayat 28 dari surah An-Nahl ini adalah fa'alqus salama. Di sini disebutkan mereka menyerah diri sambil berkata. Apa maksudnya berserah diri sambil berkata? Maksudnya orang yang sok preman itu, menzalimi orang lain, petentang-petenteng di hadapan Allah, tidak mau menyembah Allah, mengatakan ini hidup-hidup gue, it's my life katanya, sehingga berbuat sesuka hati, tidak mengindahkan tata krama, sopan santun dengan tetangga sebelah, maka ketika dicabut nyawanya, hilang premannya. Fa'alqus salam, sama seperti preman kelas kakap habis itu ditangkap polisi dan dijebloskan penjara, pucat pasi, hilang darah preman yang merah itu, yang ada putih bagaikan nanah. Inilah yang disebutkan ketika kita hendak menzalimi orang lain. Berfikirlah 1000 kali ketika kita ketangkap basah, ketika kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan oleh Allah fa'al kaus salam. Maka pada waktu itu mereka pun berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Makunna na'malu min su. Pencuri tidak pernah mengaku. Orang yang menzalimi orang lain tidak pernah mengaku bahwa dia menzalimi orang lain. Tetapi hati tidak bisa ditipu, dan Allah Maha mengetahui. Boleh jadi jaksa dan hakim akan membebaskan para pelaku kejahatan, tetapi mahkamah akhirat adalah mahkamah yang jujur, karena Allah Maha mengetahui apa yang telah diperbuat oleh hambanya. Berfikirlah 1000 kali untuk menzalimi orang lain dan menzalimi Allah ataupun menzalimi diri sendiri, karena itu akan menyengsarakan di dunia dan lebih-lebih akan menyengsarakan di akhirat. Betapa sedihnya ketika kita wafat dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalim. Iya. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin yang telah begitu panjang, dan saya akan menambahi yaitu melalui doa. Ada sebuah doa yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, yaitu mengatakan Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar, gitu ya. Ya Allah, jadikanlah kalau seandainya mati ini tempat istirahatku dari perbuatan yang buruk. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau memang hidupan ini saya begitu panjang, maka jadikanlah saya untuk menambah perbuatan baik. Nah, ini doa, ini adalah doa yang sangat bagus. Artinya untuk mengingatkan kita sambil kita berdoa supaya kita tidak termasuk dalam lingkaran zalimi ampusihim sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal tadi. Kenapa disegerakan kata Ustaz Zainal untuk bertobat? Karena musuh itu ada di dalam diri kita. Kalau seandainya musuh itu nyata melawan musuh dalam peperangan, itu mungkin akan sangat mudah untuk menghindarinya. Tapi ini adalah posisinya ada di dalam diri kita, tentunya kitalah yang harus bekerja keras, berbuat lebih banyak lagi agar kita dapat menjadi husnul khotimah. Husnul khotimah inilah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Banyak orang dulu pada masa mudanya dia itu banyak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, tapi menjelang masa perubahan dia dapat hidupnya itu menjadi husnul khotimah. Mungkin disebabkan kita melihatnya dari sebelum dia wafat itu bagus sekali menyebutkan lafaznya itu sebelum meninggal, dan sangat bagus sekali. Maka hal inilah yang perlu kita renungkan. Rezeki itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengaturnya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan rezeki menjadi husnul khotimah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon sarannya di SMS-kan melalui Pro1 dengan nomor 0811 616 943, atau teleponi Pro1 061 846 3133. Kami mohon sarannya berkenaan dengan acara penyejuk hati ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.